Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. ولك الحمد ولك الشكر لا ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت الجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai yang kami muliakan para pecinta ilmu, pecinta majelis ilmu, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Keistiqomahan di dalam kebaikan, keistiqomahan dalam menjauhi kemaksiatan. Dan semoga perkumpulan ini bisa menjadi saksi kelak di akhirat di hadapan Allah bahwa kita pernah berkumpul di sebuah tempat untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kelak Allah mengumpulkan kita kembali di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita sudah sampai kepada rintangan-rintangan seorang hamba di saat ingin menjadi hamba yang ahli ibadah, yang benar-benar ahli ibadah, yang benar-benar dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Di situ ada rintangan-rintangan. Di antara ringan rintangan itu namanya ada aqabah. Aqabah itu adalah tangga-tangga yang harus dititi. Artinya harus kita lewati, mulai dari tangga ilmu, kita harus punya ilmu dalam beribadah. Kalau orang beribadah enggak pakai ilmu, enggak bisa sampai kepada Allah. Kemudian ada aqabah yang lainnya. Sekarang ada aqabah awarid. Ada di dalam perjalanan kita itu, di dalam beribadah, ada sesuatu yang menghalangi kita. Menjadikan kita ini terhenti ibadah. Atau mengganggu ibadah kita. Yaitu al-aridu thalith. Kalau awarid itu banyak, di antaranya yang ketiga, yang penghalang itu, kalau kita mau menuju kepada Allah, ini ada menghalangi. Yaitu al-qadha, tentang ketentuan dari Allah, wurudu anwa'ihi, qadha ini ketentuan dari Allah, dan dikatakan, dan bermacam-macam ketentuan dari Allah yang Allah tentukan kepada hambanya dari hal yang enak, tidak enak. Senang, tidak senang. Ini macam-macam ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang di saat seorang hamba itu mendapatkan sesuatu dari Allah ini, tiba-tiba dia telah seolah-olah bukan menjadi seorang hamba. Mendapatkan satu ketentuan dari Allah, misalnya diuji oleh Allah dengan kekurangan. Karena di saat seperti itu, dia sudah berubah. Seperti bukan seorang hamba lagi, marah-marah kepada Allah. Kenapa aku harus begini? Enggak terima dengan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini namanya tidak menerima ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama kifayatuhu, kata Imam Al-Ghazali, adapun agar kita bisa aman selamat daripada penghalang ini, maka firridho bihi, yaitu kita rela dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Pembahasan masalah ridho ini, bagaimana caranya agar di saat Allah menentukan kepada kita segala sesuatu kita bisa ridho, ini gimana? Kalau tidak ridho berarti kita marah dengan Allah. Seolah-olah kita berkata, ya Allah kenapa kau buat aku begini? Menyalahkan Allah. Ini termasuk kekurang ajaran seorang hamba. Bagaimana seorang hamba akan menjadi seorang hamba yang ahli ibadah, tapi ternyata dia marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaika maka hendaknya engkau antardo, selalu ridho biqada illahi azza wa jalla, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dzalika li amraini. Karena apa? Dengan engkau rela dengan ketentuan Allah, akan kau dapatkan dua hal. Yang pertama, atafarruh lil ibadati. Menjadi mudah kita untuk beribadah. Tafarruh itu bisa mengkhususkan, semakin serius di dalam beribadah. Li'annaka sesungguhnya engkau, idza lam tardha bil qada'i, kalau engkau tidak terima dengan ketentuan Allah, wa takunu mahmuman, maka engkau akan menjadi orang yang mahmum, merasa gundah terus. Mashhulal qalbi, hatimu itu gelisah, abadan selamanya, bi'annahu, kemudian hati itu selalu ngomong begini, lima kana kada wa lima la yakunu, lima da yakunu kada, kenapa begini dan kenapa begitu. Jadi lihat, kalau sudah orang hatinya itu tidak bisa menerima ketentuan Allah, apa-apa aja protes. Protes terus, keadaannya protes saja dengan Allah, na'udzubillah. Kenapa ya Allah harus begini? Kenapa anakku begini? Kenapa istriku begini? Kenapa, kenapa? Bagaimana orang yang seperti itu bisa beribadah benar kepada Allah? Kata Imam Ghazali, فَإِذَنْ شَغَلَ الْقَلْبُ, kalau sudah hati seorang itu sibuk, بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْهُمُومِ, dengan kesusahan tadi, sesuatu yang mengganggu hati tadi, tanya, kenapa ini? Lihat anaknya enggak benar misalnya, kenapa harus kau begini ya Allah? Padahal aku sudah bersedekah banyak, protes terus. Di saat ada kekurangan, protes, kenapa anakku sakit, kenapa kekurangan? Nah ini kerjaannya protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yatafarrau lil ibadati? Bagaimana akan terus bisa beribadah? Kaifa yatafarrahu lil ibadati, bagaimana bisa terus beribadah kepada Allah, mengkhususkan. Tafarrah itu maksimal. Tafarrah itu kalau orangnya tafarrah itu menggunakan seluruh waktunya untuk ibadah. Maksudnya memperbanyak ibadah. Gimana dia bisa beribadah? Itlaisa laka illa qalbun wahid, sementara kau tidak punya hati kecuali satu. Wa qatbalaktahu bil humumi, sementara hatimu sudah kau penuhi dengan kegundahan. Dengan Allah saja kamu sudah seperti itu, bagaimana kau bisa menghadap kepada Allah dengan ibadah? Wamakana wama yakun min amri dunya. Jadi kau sibukkan hatimu dengan kenapa urusan dunia, kenapa ini, kenapa hari ini aku tidak punya duit, kenapa orang itu kok kaya, kenapa dia tidak pernah sholat kok tiba-tiba kaya, saya sholat terus, macam-macam. Katanya sholat duha bikin kaya, tapi saya sholat duha melarat terus. Nah ini kan sudah urusannya kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau sudah begitu, fa ayyumaydi in baqiya fihi li dzikrillah, kalau sudah hatimu selalu seperti itu, apakah ada yang tersisa kira-kira hatimu untuk zikir kepada Allah? Kapan kau zikir kepada Allah? Wali ibadati, ibadah kepada Allah, wa fikril akhirati, mikir akhirat, sebab kau selalu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad shadaqa, dan telah benar Syaqiq, seorang alim Syaqiq Al-Balqi, seorang wali besar rahimahullah taala, namanya Syaqiq Al-Balqi, inna hasratal umuril madiyati, orang selalu gelisah dengan masa lalu, wa tadbiral atiyati, dan selalu was-was akan masa yang akan datang, qad dhahabat bi barakati sa'atika hadhi, berarti telah menjadikan hilang keberkahan saatmu saat ini. Jadi gini loh, mama dofat, yang lalu itu sudah berlalu, yang akan datang belum tentu untukmu, karena bisa mati. Maka yang hendaknya kita pikir adalah saat ini loh. Mestinya seperti itu, aku harus berbuat baik saat ini. Jika pada masa yang lalu kita adalah tidak berbuat baik, tinggal kita benahi saja. Jadi mama wafat, yang lalu sudah berlalu, saat ini loh yang harus aku benahi, ini loh, hari esok belum tentu. Makanya jangan sampai kita terpuruk dengan kejadian pada masa lalu, sehingga kita menjadi orang yang putus asa, satu sisi. Kemudian sisi lain, jangan sampai kita berharap terlalu panjang, sehingga kita ogah-ogahan untuk segera berbenah. Ini musibah. Oh, berbenah masih menanti-menanti. Padahal hari esok belum tentu milik kita. Semoga panjang umur semuanya. Wa tsani minal amrain, yang kedua, ini yang pertama, Jadi sering muncul orang semacam ini. Hatinya ragu, hatinya selalu protes biarpun tidak diucapkan oleh lidahnya. Tapi kadang hati kita itu ngedumel kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang semacam itu mustahil untuk menjadi hamba ahli ibadah yang sesungguhnya. Wa tsani minal amraini, yang kedua adalah khatarun. Khatarun ma fi suhti min ghadabillahi. Kita harus tahu bahwasanya di saat kita tidak terima dengan ketentuan Allah itu mengundang murka Allah. Murka Allah. Allah murka. Karena kita nyalahkan Allah, Allah tidak pernah salah. Kita nyalahkan Allah, protes kepada Allah, Allah tidak akan salah. Walaqad rawayna fil akhbari, dan kami telah meriwayatkan berita-berita anna nabiyyan, salah satu nabi minal anbiya'i dari para nabi, syaka, mengadu, ba'da ma nalahu minal makruh, mengadu atas sesuatu yang menimpanya. Jadi ada nabi, dikisahkan ada nabi tertimpa sesuatu yang tidak enak, sakit, fakiran. Ditimpa yang demikian itu, ngadu kepada Allah. Fa'ahallahu ta'ala ilahi, kemudian Allah mewahyukan kepada nabi tersebut, atashkuni, kau mengadukan perbuatanku kepadaku, bukan mengadu kepadaku, kalau ngadu kepadaku baik, kau mengadukan perbuatanku kepadaku, maksudnya kau nyalahkan aku, ya Allah kenapa engkau melakukan aku seperti itu ya Allah gitu. Kenapa kau perlakukan aku seperti itu ya Allah? Kenapa kau jadikan aku melarat? Kenapa aku jadikan begini? Engkau mengadukan aku kepadaku? Walastu bi ahli dzami wala syakwa. Sementara aku adalah bukan tempat untuk dicela dan diadukan. Bagaimana mengadukan aku? Hakadza bada sya'nuka fi ilmil ghaibi. Halimat tasqat qada'i 'alaika. Hakadza bada sya'nuka fi ilmil ghaib. Ini sudah apa yang ada pada pun sudah aku tentukan mulai dari alam gaib. Maksudnya dari dahulu sudah aku tahu yang demikian itu. Enggak ada yang salah. Yang terjadi padamu hari ini aku tahu, yang esok hari tahu. Semua yang akan terjadi, yang telah terjadi dan sedang terjadi padamu Allah tahu. Halimat tasqat qada'i 'alaika. Kemudian kenapa kau tidak terima atau marah atas ketentuanku kepadamu? Semua sudah aku atur semuanya. Kata Allah. Atughayyiru aturidu, apakah kau menginginkan an ughayyiru dunya li ajlik? Apakah kau menginginkan, hei Nabi, aku berubah dunia gara-gara urusanmu? Gara-gara fakir? Gara-gara sakit? Kemudian kau ngadu kepadaku, kata Allah. Apakah kau ingin aku rubah dunia ini hanya gara-gara kamu? Amu baddil lauhal mahfud, atau sesuatu yang sudah aku tentukan di lauhal mahfud itu harus aku rubah bisa babi gara-gara kamu? Fa'akdima turid, kemudian aku melakukan sesuatu sesuai dengan kehendakmu. Nah ini kan, hei hambaku ini, kau kurang ajar sekali kamu itu. Jadi kamu ingin aku berbuat sesuai dengan kehendakmu, bukan engkau mengikuti kehendakku. Duna ma'urid, watakunu matuhibbu, kemudian wayakunu matuhibbu, kemudian kau menghendaki bahasanya semua yang terjadi sesuai dengan yang kau inginkan. Duna ma'ahibbu, bukan yang aku senangi. Jadi kau pengen apa? Pengen yang kau senangi pasti terjadi, bukan yang aku senangi, begitu. Wabi'izzati, demi keagunganku. Halaftu, aku berjanji, la intalaj lajahada fi sadrika maratan ukhra, hai Nabi, kalau seandainya ini terlintas kembali yang kedua kali di dalam hatimu, la aslubannaka thawban nubuwati, aku cabut dari kenabian itu. Wala uridannaka nar wala ubali, dan setelah itu akan aku masukkan engkau ke neraka. Jadi Nabi punya lintasan di dalam hatinya. Dikisahkan Nabi punya lintasan di dalam hatinya tentang apa yang menimpanya. Dari musibah, dari bencana, dari kekurangannya. Hanya mengadukan saja, ya Allah. Kenapa kau jadikan aku seperti ini, Allah? Marah Allah. Kamu mengadukan aku kepada aku. Jadi kamu menginginkan, hei Nabi, aku berbuat sesukamu, menurut kesukaanmu. Enggak. Kalau sampai hal yang demikian ini terlintas kedua kali di hatimu, maka niscaya kau akan aku cabut daripada kenabian. Qultu, kata Imam Al-Ghazali. Waliyastami al-aqil, hei orang yang berakal hendaknya mendengar. Orang yang berakal hendaknya mendengar. Hadhihi siyasata al-adhimata. Hendaknya orang berakal mendengar ini loh. Sesuatu ini kan hal yang amat besar. Orang yang berakal hendaknya bisa mendengar ini kisah tadi tentang Nabi. Nabi, padahal Nabi hanya terlintas di dalam hatinya. Bukan sampai berucap ngomong-ngomong ke orang lain, enggak. Hanya terlintas di hatinya dan ngadunya kepada Allah saja menjadi sebab Allah murka, marah. Sampai mau dicabut kenabiannya. Wal wa'idul ha'il, ancamannya menjadi besar. Ma'ambiyaihi bersama para nabi ya asfaihi dan para kekasihnya. Itu ancaman Allah kepada para nabi dan para kekasihnya hanya karena lintasan-lintasan di dalam hati tentang hal yang menimpa mereka. Bahasa lain mereka sedih, bertanya saja, bukan sampai tidak puas. Bagaimana dengan selain para nabi? Subhastamika Allah Azza wa Jalla, kemudian katakan, dengar apa yang dikatakan oleh Allah ini. Lain talat jelajah, maksudnya apa yang dikatakan oleh Allah, firmankan oleh Allah, ini dalam wahyu tersebut. Lain talat jahada fisadrika maratan ukhra, kalau sampai lintasan-lintasan pengaduanmu itu terjadi kedua kali di hatimu, akan dicabut dari kenabian. Fahadha fi hadithin nafsi, ini hanya urusan lintasan hati. Wa taraddudil qalbi, dan masih di dalam hati. Kaifa biman yasrukh, bagaimana orang yang ngomel-ngomel sama orang lain. Aku ini gimana sih kok begini ngomong sama orang lain. Cerita kepada tetangga, cerita kepada ngadu ke sana sini. Dan ini muncul sifat jelek kadang-kadang. Ngadu kepada orang, aku kerja berbulan-bulan tetap sebegini pak, tolong. Ngadukan Allah kepada manusia, ini kan kurang ajar. Ngadukan Allah kepada manusia. Wa yastaghitsu, kemudian minta tolong kepada manusia. Wa yashku, mengadukan Allah. Mengadu, bukan ngadu kepada Allah, ngadukan Allah. Aku sudah baik padahal, aku sudah sedekah, katanya sedekah dapat rezeki. Aku begini, tapi aku masih saja kena musibah. Ini tuh. Ini kan kurang ajar, mengadukan Allah kepada siapa? Kepada hamba Allah, ini kan. Wainadi bil wail, kemudian dia menyaru, mengucapkan kalimat celaka. Sungguh sial, kalau bahasa sial. Aku sial. Usarah birabbi. Jadi apa yang datang dari Allah itu jadi menjadi dia sebab mengadu mengeluh tadi. Allah yang Maha Kasih padahal Al-Muhsin yang selalu berbuat baik. Dia adukan Allah di depan orang, aku semua orang dengar. Kan ada orang kerjaannya ngadu saja kan. Ngeluh dok. Pernah kita melihat orang, bosan kita ngeluh mukanya juga. Kalau enggak ngeluh enggak enak, mukanya muka ngeluh. Sesaat ngeluh tentang keluarganya, sesaat ngeluh tentang anaknya, sesaat ngeluh tentang suaminya, sesaat urusan rezekinya, sesaat ayamnya, sesaat ini semuanya model suka ngeluh itu. Ini manusia. Manusia yang bikin Allah murka itu. Wa yattakhidhu lahu a'wanan wa ashaba. Jadi kalau sudah Allah melakukan sesuatu yang tidak baik kepadanya, dia ingin mencari kawan untuk ikut marah-marah kepada Allah. Dikasih tahu semuanya, lihat. Aku sudah berusaha akan tapi masih seperti ini. Mungkin benar ngomong Allah tidak adil. Allah macam-macam. Wa hadza liman sakhita marratan. Ini kalau ada orang membuat Allah murka sekali. Fa kaifa mimman huwa fi sukhti 'ala Allah ta'ala jami' umrihi. Itu sekali saja ngomel begitu sudah menjadi Allah murka. Bagaimana kalau hidupnya setiap hari ngeluh saja? Ngeluh. Sehingga ngeluh kepada manusia itu pada hakikatnya itu ngadukan. Ngeluh kepada manusia. Minta tolong, okay, memang kita dihimbau untuk menolong. Minta tolong. Biasa kita saling tolong-menolong. Akan tapi kalau permintaan tolong kita itu menjadi bentuk ngadukan Allah kepada manusia, ini su'ul adab kepada Allah. Misalnya ada seorang fakir, mohon maaf ibu, saya ada hajat, ada perlu. Saya 2 hari tidak makan. Selesai. Tapi ada temannya, aku sudah usaha tapi enggak dapat. Aku sudah ini padahal sudah sholat masih saja begini. Oh, ngadukan Allah. Nah ini sudah kurang ajar. Orang seperti itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza liman syaka ilaihi. Ini orang yang ngadu kepada Allah. Itu ngadu kepada Allah saja kadang juga benar. Ya Allah, kenapa begini. Bagaimana fakif man syaka ila ghairihi? Kalau ngadukan kepada selain Allah, lain dahsyat lagi. Na'udzubillahi min syururi anfusina, kami berlindung dari kejahatan daripada jiwa kita, nafsu kita ini. Nafsu kita seperti itu kadang. Wa sayyiati amalina, dan kami berlindung daripada kejelekan amal kami. Nas'aluhu, memohon, kami mohon kepada Allah, ya'fu 'anna, mengampuni kami, wa yaghfir lana, dan memberikan pengampunan kepada kita, su'a adabina, karena kita kurang adab kepada Allah. wa yuslih ana, dan semoga Allah membenahi kita, bi husni nadharihi, dengan pandangan kasih sayang Allah kepada kita, innahu arhamur rahimin, sungguh Allah maha kasih. Nah, ini adalah masalah apa tadi? Masalah kita itu harus bisa nerima apa yang Allah tentukan kepada kita. Dan nanti akan diselesaikan bagaimana maknanya kalau tiba-tiba Allah menjadikan seorang yang melakukan maksiatan. Gimana bentuk ridho kita? Insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Intinya secara umum, jangan biasa mengeluh dengan apa yang Allah tentukan kepada Anda. Dari kekurangan-kekurangan itu. Karena Allah tahu dan Allah mampu melakukan untuk mengangkat penyakit, untuk mengangkat kefakiran. Allah maha kuasa. Akan tapi sengaja Allah buat seperti itu karena untuk, kalau untuk orang beriman, untuk mengangkat. Sampai dikatakan Rasulullah, ajibtu min amri ummati anna kullahu khair, aku terheran kepada urusan umatku yang beriman itu semuanya baik-baik. Kalau mendapatkan nikmat syakar, kalau mendapatkan karunia dari Allah ia bersyukur, baiklah baginya. Di saat mendapatkan musibah sabar, kalau mendapatkan musibah dia sabar, baiklah untuknya. Jadi bagi orang beriman itu enggak ada enggak baiknya. Di saat mendapatkan nikmat syukur, menjadikan Allah senang. Di saat mendapatkan musibah sabar, menjadikan Allah senang. Enak semuanya. Tapi kalau enggak sabar, ngeluh terus setiap saat. Naudzubillah, ngeluh. Dan ini ada model semacam itu. Dan mengeluh itu maknanya tidak terima dengan ketentuan Allah. Dan yang tidak terima ketentuan Allah itu ngatur Allah. Pengennya Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau berkehendak begini harus terwujud. Wah, ini kan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila, sampai di sini aja dulu karena ini ada lanjutan tentang bagaimana penjabaran selanjutnya tentang menerima ketentuan Allah itu. Karena ketentuan Allah itu bermacam-macam. Ketentuan Allah itu bermacam-macam untuk diri seorang saja macam-macam. Ada baik, ada buruk, enak, tidak enak. Belum lagi nanti ketentuan ada hubungannya dengan orang lain. Baik dan buruk. Lalu bagaimana sikap kita di saat melihat ketentuan Allah kepada kita? Dan bagaimana kita melihat ketentuan Allah yang terjadi pada saudara kita? Kadang ketentuan Allah yang ditimpakan ketentuan Allah atas diri kita, kadang kita belum bisa nerima. Begitu juga di saat Allah memberikan ketentuan kepada saudara kita, kita juga enggak bisa nerima. Contoh, tetangganya kaya, enggak terima. Kenapa kok dia kaya Allah? Orang ngedengki. Ya Allah, salah, engkau salah. Kan ngomong gitu, salah. Mestinya yang kaya saya, Allah, bukan dia. Ini adalah penyakit hati yang luar biasa. Namanya dengki, perusak amal baik, dan menjadikan sebab Allah murka, karena seolah-olah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Syukran gesuran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan bagi para pendengar pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, yang pertama kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada para jamaah. Bagi banyak jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Buya Yahya yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Saya ingin bertanya mengenai masalah sholat tahajud. Selama ini kita sering mendengar tentang sholatul lail. Kemudian ada yang mengartikan bahwa sholat taraweh adalah sholatul lail. Sholat witir sholatul lail. Atau mungkin sholat-sholat yang lain yang dilakukan pada waktu malam itu adalah merupakan sholatul lail. Sementara sholat tahajud itu termasuk kemana gitu. Apakah juga termasuk sholatul lail? Saya ingin tahu juga mengenai jumlah rakaatnya. Seharusnya berapa sih sholatul lail itu yang sebenarnya? Dan waktunya ada yang berpendapat sholatul lail itu kalau kita misalnya ada kegiatan sampai malam jam 12 atau jam 1 itu kita bisa langsung melakukan sholat tahajud karena tidak ada ketentuan konon bahwa sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang izin bertanya Bu ya, tentang membaca HP di membaca Al-Qur'an di aplikasi HP namun dalam keadaan tidak bersuci, apakah diperkenankan? Juga perempuan yang dalam kondisi enggak suci juga misalnya lagi haid, apakah diperkenankan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, masalah qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Qiyamul lail adalah segala ibadah yang dilakukan di malam hari, namanya qiyamul lail. Dimulai dari waktu terbenamnya matahari hingga pagi, itu malam qiyamul lail. Akan tapi tahajud maknanya beda. Kalau tahajud adalah segala ibadah atau sholat yang dilakukan setelah tidur, namanya tahajud. Di malam hari, kalau tahajud tentu terjadinya di malam hari. Kalau qiyamul lail adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Baik. Kemudian nanti pertanyaannya lagi, mana yang paling tepat waktu qiyamul lail itu? Kan begitu. Qiyamul lail. Ada orang qiyamul lail tidak pakai istilah tahajud. Karena apa? Dia tidak pernah tidur misalnya. Maka menghidupkan malamnya dengan ibadah. Jadi enggak ada istilah tahajud baganya. Kalau fatahajjat bihi nafilah talak adalah setelah ia terlelap tidur, kita bangun sesaat, setelah bangun kita beribadah, namanya tahajud. Sholat apa saja jadi tahajud. Karena ibadah yang dilakukan setelah tidur itu ibadah yang berat. Sebab enak tidur. Kalau melek itu enggak. Habis tidur, ngantuk, itu setannya. Ini tahajud. Nah, waktu yang paling tepat, paling istimewa adalah sepertiga akhir malam. Menjelang subuh, mulai jam 2 ke atas, itulah waktu istimewa. Jadi mulai dari habis maghrib sampai malam itu adalah qiyamul lail. Maka yang paling tepat adalah kita itu istirahat di awal waktu, malamnya bangun, melakukan ibadah-ibadah di tengah malam tadi. Kalau seandainya ada orang yang tidak tidur kemudian mau tidur, dari sore tidak tidur, kemudian dia mau tidur, takut nanti enggak bangun malam lagi, ya lakukan ibadah. Termasuk witir adalah dilakukan di malam hari. Makanya witir adalah bagian daripada qiyamul lail. Witir adalah bagian daripada qiyamul lail. Maksudnya menghidupkan malam dengan ibadah, termasuk adalah dengan witir. Dan kemudian batas rokaatnya tidak tertentu. Tidak ada batas tentang rokaatnya. Anda boleh melakukan qiyamul lail, sholat di tengah malam sebanyak-banyaknya. Sholat di tengah malam sebanyak-banyaknya, enggak ada batasannya. Ada sebagian para kekasih Allah kayak Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib 500 rakaat saja. 500 rakaat setiap malam. Dan mereka menikmati itu semuanya. Dan bagi mereka waktu ini ya sudah karomah. 500 rakaat tidak ngebut. Bacanya tartil, enak, dan waktunya cukup. Ini jadi batasannya tidak ada. Jelas ya? Jadi tahajud adalah semua ibadah yang kita lakukan setelah tertidur, namanya tahajud itu. Sholat-sholat yang kita lakukan setelah tertidur, tahajud. Adapun qiyamul lail, tahajud adalah istilah Al-Quran. Qiyamul lail juga adalah istilah Al-Quran. Qumil layla. Dalam hadis Nabi, qiyamul lail. Sholatul lail juga ada istilah sholatul lail. Jadi itu ada istilah Quran dan istilah hadis Nabi SAW. Cuman ada batasan, ada waktu yang paling bagus. Jadi qiyamul lail pokoknya ibadah yang Anda lakukan di malam hari itu, sholat yang Anda lakukan di malam hari, namanya qiyamul lail. Dan paling tepat, paling bagus waktu qiyamul lail adalah sepertiga akhir yang Allah menyeru, man min mustafirin fa'afirullah, mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni, mana yang punya hajat akan aku kabulkan hajatnya. Nah, ini adalah di sepertiga akhir malam. Allah turun dengan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeru. Siapa yang meminta ampun kepadaku di tengah malam itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu Anda boleh memilih. Paling bagus adalah kalau Anda bisa mengatur waktu Anda sehingga Anda bisa jam 2 ke atas itu bangun sampai pagi. Apakah jam 3-nya atau jam setengah 4-nya. Jadi Anda memberi kesempatan kepada jasad tubuh Anda untuk istirahat di awal waktu. Setelah sholat Isya dan sebagainya, Anda istirahat yang cukup. Karena istirahat yang cukup, bangun malam, nah, Anda mendapatkan tahajud yang luar biasa, yang bagi Nabi adalah wajib. Fatahajjat bihi, bertahajud di malam yang beliau terjaga tentang kumil laila itu, bangunlah di malam hari. Kecuali sedikit, maksudnya menjelang subuh itu bangun, maksudnya sepertiga akhir itu. Kemudian melakukan sholat. Ini adalah bagi Nabi adalah wajib, bagi kita adalah sunnah. Nah, kalau bisa seperti itu. Cuman kalau tidak bisa, ya yang penting malam harilah kita hidupkan. Misal seorang yang lembur, kerja yang lembur, sampai jam 3 baru selesai. Kalau mau tidur kemudian tahajudan, kayaknya langsung bablas, saat subuhnya gak hilang. Maka saat itu ya gak usah tidur, tinggal melakukan sholat. Sholat malam, gak ada tahajud lagi setelah itu. Gak apa-apa, tapi dapat qiyamul lail. Jadi gak tahajud gak apa? Gak apa-apa karena yang bangunnya di malam hari. Jadi dibedakan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, membaca Quran di dalam HP. Jadi selagi programnya tertutup, maka dia tidak dihukumi sebagai mushaf. Tapi kalau sudah niat untuk kita pencet, niatnya untuk kita baca, maka hukumnya Al-Quran. Hukumnya Al-Quran, maka di saat Anda pencet, Anda niatkan, Anda harus punya wudu. Kalau kepencet, lain cerita. Anda niat, maka itu seperti orang menulis. Jadi yang tidak boleh kita pegang dalam keadaan tidak punya wudu, tidak boleh kita, bukan sekedar Al-Quran yang utuh itu, selembar saja. Selembar kertas, kalau kita tulis di Al-Quran, ya, itu menjadi tidak boleh kita bawa, kecuali dibarengin dengan sesuatu yang lainnya. Tidak boleh kita pegang kecuali dibarengin dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu yang lainnya nanti misalnya kita membawa Al-Quran dalam keadaan kita tidak punya wudu, tapi di situ ada macam-macam, ada buku yang lainnya, ada pulpen, ada ini, maka itu diperkenankan yang demikian itu. Dengan catatan kalau itu para ulama merinci ada 4 model. Niat membawa barangnya saja, niat membawa mushaf saja enggak boleh. Niat membawa mushaf sama membawa yang lainnya boleh. Niat membawa barang yang lainnya, mushafnya hanya ngikut, boleh. Yang keempat adalah enggak dijelaskan niatnya apa, itu boleh. Yang enggak boleh adalah kalau kita membawa Al-Quran atau mushaf, kemudian kita niat untuk membawa mushaf saja, itu enggak boleh kecuali dalam keadaan kita suci. Sebab enggak boleh masuhu menyentuh, enggak boleh. Dan juga hamluhu membawanya juga tidak boleh. Jadi HP dalam keadaan tertutup programnya adalah tidak. Tapi di saat hendak kita buka, kita harus punya wudu. Dan harus dibedakan antara membaca dan menyentuh. Kalau membaca dalam keadaan tidak punya wudu, boleh saja. Saya tidak punya wudu, membaca Al-Quran boleh. Misalnya, Qul huwallahu ahad allahu samad. Tidak punya wudu, sah. Tidak apa-apa, dapat pahala. Jadi membaca beda dengan menyentuh. Menyentuh biarpun tidak membaca, tidak boleh kalau tidak punya wudu. Menyentuh, biarpun tidak membaca, tidak diperkenankan kalau tidak punya wudu. Kecuali tadi, untuk menyelamatkan Al-Quran, misalnya ada Quran jatuh ya, takut keinjek orang, Anda tidak punya wudu, ambil saja secepatnya. Kenapa? Takut keinjek sama orang. Setelah Anda ambil, Anda angkat di tempat yang mulia, selesai. Baik. Ini adalah masalah menyentuh, beda dengan membawa. Sebab kadang sebagian orang, bolehkah kita membaca Al-Quran, maksudnya memegang. Karena umumnya orang kita ini kan tidak hafal Quran. Jadi kalau namanya membaca, pasti memegang. Padahal beda antara hukum membaca dan hukum memegang. Kalau membaca Al-Quran dalam keadaan kita tidak punya wudu, adalah dapat pahala dan boleh. Tapi kalau menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu, hukumnya haram. Kemudian bagi seorang wanita, sama kasusnya. Seorang wanita ada sedikit perbedaan. Seorang wanita dalam keadaan haid, maka dia jelas tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tidak boleh buka HP lalu buka program Al-Quran. Enggak boleh. Kalau ini disepakati, enggak ada khilaf di dalam memegang HP yang ada program Al-Quran, kemudian dipencet Al-Qurannya, maka itu wanita tersebut adalah haram, dosa. Tapi kalau wanita haid membaca Al-Quran, itu beda. Bukan menyentuh ya. Sebab kadang-kadang bisa ngomong, oh kata Buya boleh baca Al-Quran. Padahal dia memegang. Membaca itu tidak harus Misalnya ada Quran kebuka. Seorang wanita haid, bolehkah membaca Al-Quran? Jawabannya adalah, menurut kebanyakan ulama, khususnya madhab kita Imam Asy-Syafi'i, wanita dalam keadaan haid tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, boleh asalkan tidak mengeluarkan suaranya. Umat kami itu. Tapi repot. Itu adalah menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i, dan juga madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun menurut madhab Imam Malik, dan ini adalah fatwa yang sering kami nukil, bagi ibu-ibu yang menghafal Al-Quran ya, atau punya kerjaan mengajar Al-Quran, maka di dalam madhab Imam Malik boleh seorang wanita dalam keadaan haid mengajar dan belajar Al-Quran. Untuk mengajar dan belajar, tapi tidak boleh megang. Jangan salah, megang itu babnya sudah selesai. Jadi misalnya santrinya suruh buka Al-Quran. Santrinya, sebab kadang-kadang di kampung yang ngajar Al-Quran adalah ibu-ibu. Yang ngajar cuma beliau satu-satunya. Tak taunya haidnya 14 hari, libur 15 hari dah. Enggak bisa ngaji santrinya. Maka kami beri pendapat madhabnya Imam Malik, biarpun Anda seorang wanita dalam keadaan haid, Anda tetap boleh mengajar Al-Quran dan mentalkin, mencontohkan misalnya apa. Anak diajar, Bismillahirrahmanirrahim. Anda yang haid, baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena untuk mengajar dan belajar. Itu boleh. Makanya ini yang harus kami hadirkan supaya tidak terbebani. Dan itu ulama besar yang mengatakan madhab Imam Malik. Jadi ibu-ibu yang haid kalau ngajar Al-Quran boleh, tapi jangan nyentuh. Mungkin hanya untuk buka anak mana, ayo, bismillah. Umi tidak bisa, Umi baca dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau cukup sekali, jangan nambah kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin, misalnya. Sayakulu sufaha'u minan nasi mawallahum, sayakulu sufaha'u. Sudah selesai, kalau sudah santrinya diam, ya diam selesai. Ngerti, paham, selesai. Tapi kalau belum, diulang lagi, sampai berkali-kali, tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk belajar dan mengajar. Maka Anda ada alasan bagi wanita haid kalau dalam belajar tetap belajar. Ini biasanya di SMA misalnya. Makanya kalau kita pakai fatwa ini sudah mati mereka, kutu, mati kutu, enggak bisa beralasan. Sebab banyak anak-anak perempuan yang enggak bisa baca Al-Qur'an di SMA itu, kalau sama ustadznya suruh baca Al-Qur'an alasannya apa? Lagi haid. Ustadznya diam saja. Setiap besok lagi haid lagi. Enggak, tetap boleh baca. Ayo. Karena untuk belajar dan mengajar adalah boleh, tapi dengan catatan tidak boleh memegangnya. Itu saja. Allahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan, satu pertanyaan dari media online. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Thailand. Saya ingin bertanya Buya, saya punya niat akan mengumrohkan ibu saya insya Allah pada bulan 10 akan berangkat Buya. Akan tetapi ayah saya tidak setuju dengan alasan harus beresin rumah dulu beserta isinya, padahal rumah sudah selesai Buya. Bagaimana sikap saya Buya, sedangkan ibu saya ingin berangkat umroh? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya tidak diumrohin. Baik. Jadi, mengumrohkan, ibu Anda tidak wajib umroh. Ibu Anda tidak wajib umroh, karena apa? Umroh wajib bagi yang mampu. Cuman Anda sebagai seorang anak, suka-suka. Karena Anda ingin menyenangkan ibunda Anda, Anda ingin memberikan umroh kepada ibunda Anda. Baik, satu. Jadi, boleh-boleh saja. Tapi ingat, selagi ibunda Anda belum wajib, ya enggak umroh pun enggak apa-apa. Tidak dosa kok. Nah, kemudian di saat Anda ingin mengumrohkan, ternyata ada ketidaksetujuan dari bapak. Maka ia harus selesaikan juga. Kalau memang urusannya adalah rumahnya belum beres, atau mungkin banyak utang dan sebagainya, mungkin Anda lebih berpikir bersarah dengan ibu untuk menyelesaikan urusan rumah, karena itu adalah tempat tinggal. Bicara baik-baik dengan ibunda Anda, karena apa? Untuk membantu rumah itu juga membantu ibunda Anda dan ayah Anda. Yang penting kan Anda mendapatkan keridhaan dari ibunda Anda. Anda bicara dengan ibu yang baik, ibu bagaimana? Kata Abah semacam ini. Kami yakin ibunda Anda yang sangat soleh itu akan patuh kepada suami. Karena mungkin rumahnya ruah berantakan dan sebagainya. Cuman kalau kalimatnya enggak beres ini adalah rumah megang 4 tingkat, 3 tingkat, ini berlebihan. Jadi kadang-kadang makna enggak beres itu seperti apa sih? Perlu ditinjau lagi. Kalau enggak beres sampai bocor dan sebagainya, ya enggak perlu umroh dulu dong. Cuman kadang-kadang enggak beresnya itu mungkin karena terlalu tinggi standarnya itu. Harus begini, begitu. Ini belum ada tamannya, belum ada ini. Enggak beres-beres nanti. Jadi Anda perlu diskusi dengan ibunda Anda. Kalau memang rumahnya betul rumah yang belum beres, kan kenyamanan rumah tempat tinggal kan penting juga. Dan itu lebih wajib daripada, itu wajib. Artinya lebih diutamakan kehormatan keluarga dan sebagainya. Setelah Anda musyawarah dengan ibu, baru nanti Anda bisa mengumrohkan ibunda Anda. Kalau ternyata keputusannya adalah Memang betul rumah, dan Anda yang tahu itu, rumahnya adalah perlu dibenahi. Anda lebih perlu berpikir untuk bantu orang tua Anda di dalam membenahi rumah. Nah, kalau memang seperti itu, fahamkan juga, ibunda, kalau memang keadaan seperti itu, berarti memang umroh belum wajib. Jadi ibu tidak usah berpikir tentang umroh, tapi benahi rumah saja deh. Dan semoga setelah benahi rumah, nanti ada rezeki Anda bisa umroh, ibu bisa umroh. Tapi kalau Anda memaksa tanpa ada musyawarah, khawatir Anda telah bermaksiat. Menjadikan sebab murka ayah Anda. Karena memang di rumah betul-betul, rumahnya bocor semuanya, tatonya istrinya umroh. Dan kemudian setelah itu, ibunda Anda umroh, tapi kalau tidak dapat ridho dari ayah Anda tidak dapat pahala. Sebab kepergian seorang istri harus dapat restu dari seorang suami. Nah, dapat restu dari seorang suami. Bahkan seandainya itu dari duitnya ibu sendiri, tidak wajib umroh kok. Kecuali dia harus ditemani oleh sang suami, membiayai sang suami. Begitu, jadi gini loh kisahnya. Haji dan umroh adalah wajib. Bagi seorang suami wajib naik. Kalau sudah dapat rezeki wajib naik haji. Apakah wajib menghajikan sang istri? Pertanyaan. Dari sisi kewajiban tidak ada yang demikian itu. Akan tapi keterlaluan kalau haji sendiri. Katanya sayang, katanya cinta. Memang secara kewajiban tidak. Kecuali seorang istri tiba-tiba punya tabungan. Cuman sekarang kan saking baiknya hidup rumah tangga, ya masuk haji sendiri, kerja-kerja bareng dan sebagainya. Kemudian seorang istri kok ternyata punya tabungan, kok cukup naik haji, bagaimana? Harus ada mahram yang menemaninya. Kalau gak ada nemaninya, dia membayari yang nemeninya. Baru nanti seorang istri kalau sudah dapat rezeki, kalau misalnya diberi sama suami duit, maka menjadi wajib seorang istri. Misalnya apa? Istri memang gak punya kerjaan misalnya. Tapi ternyata sang suami ngomong, Neng atau istriku ini saya kasih duit 50 juta. Maka langsung setelah itu menjadi wajib haji. Kemudian ditemani sama sang suami atau dihajikan sang suami. Nah seperti itu. Jadi, seorang istri kalau punya uang, cukup untuk dirinya sendiri, tapi enggak ada yang nemeninya, maka belum wajib lagi. Jadi harus membiayai siapa yang menemaninya nanti. Sebab keselamatan di perjalanan kan penting, kehormatan seorang wanita. Nah, ini, jadi seandainya ibunda Anda itu sudah cukup, tapi kok suaminya tidak mengizini, nggak bisa. Karena ibunda Anda, apalagi ibunda Anda ini belum wajib, yang memberi adalah Anda. Maka sangat jauh daripada amal baik kalau ternyata ibunda Anda harus berangkat, sementara yang biayai adalah Anda, lalu dapat murka daripada ayah Anda yang tidak lain beliau adalah suami daripada ibunda Anda. Maka Anda mengajari ketidakbaikan dan kemaksiatan. Maka paling indah adalah dimusyawarahkan. Sehingga ayah Anda legowo, nerima, dan ibunda Anda bisa haji, rumahnya juga bisa umroh, rumahnya bisa terawat rapi. Ini adalah keindahan dalam hidup rumah tangga. Maka indahlah Anda dengan ibunda, Anda menyenangkan ibunda, dan indahlah Anda dengan ayah Anda. Karena Anda telah menjadikan ayahanda Anda ridho, kemudian ayahanda Anda dengan ibunda Anda menjadi baik. Karena apa? Mereka saling ridho dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Cukup insyaallah. Baik, jangan lupa besok majelis Ahad pagi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Ada satu program baru hari ini kita kedatangan tamu. Kita akan program. Kami selalu menghimbau kepada semuanya agar peduli dengan saudara-saudara. Dimulai dari yang kecil. Kalau Anda belum bisa membagi-bagikan duit kepada tetangga, kalau Anda belum bisa membagikan duit kepada sesama kaum muslimin, kecuali Anda sudah bagi-bagi duitnya, kalau Anda belum bisa membagi-bagikan duit kepada sesama kaum muslimin, paling tidak Anda membantu saudara Anda, biarpun tidak secara langsung, membiasakan membeli produk saudara-saudara kita. Ini yang akan kami gerakkan di tahun ini. Jadi pantang kalau kita membeli produk miliknya orang yang musuhi kita. Ini milik saudara kita tetangga. Biarpun saya tidak kenal dia. Seorang muslim, tetangga. Saya mau minumnya. Tapi kalau sudah ada produk-produk Yahudi yang musuhi kita, tidak. Lebih baik saya haus. Lebih baik saya kehausan. Jadi ada produk-produk musuh kita, musuh Islam, yang memusuhi Islam ada tiga model. Yang kita boleh membelinya, seperti senjata, bom, roket, ya. Semuanya kita boleh membeli dari orang Yahudi yang musuh kita, tapi untuk berperang, membuat pertahanan. Yang kedua adalah tingkat persaingan, seperti alat-alat berat, komputer, kamera, ini kan buatan-buatan Yahudi misalnya, kamera, komputer yang canggih dan sebagainya, ini untuk bersaing dalam dunia media, termasuk kita menggunakan produk mereka untuk bersaing. Kita pakai Yahoo, pakai Google, tapi kita untuk berdakwah, untuk menyebarkan ini boleh. Karena apa? Kita tidak punya produk seperti itu. Tapi yang produk yang saudara kita punya, khawatir Anda tidak punya iman, air misalnya. Anda kalau beli air, airnya siapa? Pokoknya air saudara Anda yang seagama sudah iman. Itu. Susu, kerupuk, roti, popcorn. Saya pernah kemarin ke Malaysia. Saya tiba-tiba kok kangen masuk minimarket, kangen sama popcorn. Kalau bahasa Jawa kan brondong ya. Popcorn. Saya tuh pengen saya bawa, ini enak banget tuh, dari kelihatan bungkusnya bagus. Setelah di kasir, tatanya produk Yahudi, batal saya. Balikin, ora peteen kalau bahasa saya, ora gatel saya kalau enggak makan. Saya pengen melatih seperti itu, dan kami berharap Anda semuanya punya kecemburuan. Kalau membeli milik saudara kita, termasuk toko-toko yang sekarang ini Anda dengar informasi, toko-toko yang ada program untuk menghancurkan Islam, Anda jangan masuk toko itu. Sekarang saya tahan. Saya tidak akan masuk, biarpun haus tak tahan, semoga jadi pahala. Kadang kita kurang cemburu, padahal kalau ini digerakkan umat Islam akan bangkit. Mungkin ada yang jual roti akan bangkit, yang jual kerupuk akan bangkit, yang jual susu akan bangkit. Kadang kita enggak punya cemburu. Kalau Anda membeli produk-produk Yahudi, produk yang memusuhi kita, ada produk-produk yang memusuhi kita, itu keuntungannya adalah untuk merangi kaum muslimin di Palestina, untuk buat kehancuran di sana. Berarti kita membantu. Tapi kalau membeli produk saudara kita, apa yang kita dapat pahala? Kita membeli, menguntungkan saudara kita. Yang kaya saudara kita. Yang seagama dengan kita. Ini perlu kita gerakkan hal-hal yang semacam ini. Maka biasakanlah di rumah kita itu, jangan biasakan asal minum susu, asal minum ini. Dilatih lidah kita, lidah saudara kita. Artinya apa? Kita membantu saudara kita, biarpun tidak langsung. Mungkin saudara kita harganya lebih mahal 200 rupiah. Sedekah kenapa sih susahnya 200 rupiah? Dihitung benar nih. Ya kan? Untuk saudara kita. Apalagi kadang milik saudara kita lebih murah. Masalah enak enggak kalah, cuman karena gengsi saja kadang-kadang. Kalau enggak merek yang hodoh itu gengsinya kayaknya kurang keren gitu ya. Baju ya baju milik saudara kita kalau bisa, dan seterusnya. Baik, ini. Termasuk di antaranya, kami ada ingin membuat program macam-macam yang sekiranya banyak memberdayakan. Kalau Anda beli ikan ayam goreng yang chicken-chicken itu, sungguh kalau Anda membeli miliknya ibu-ibu yang pakai kerudung di pojok sana, lebih bagus karena Anda menolong itu saudara kita seagama. Jangan lidah kita lidah Yahudi. Jangan lidah kita lidah yang enggak punya kecemburuan. Anda pilih, kalau enggak beli ayam sendiri. Atau Anda beli apa saja, pokoknya ada di situ adalah ada tanda kalau itu adalah milik saudara kita. Maka hendaknya kita memilih produk-produk semacam itu. Kami ingin membangun seperti itu, membangun kecemburuan. Kalau seandainya yang mendengar suara ini adalah, yang mendengar omongan kami hanya mendengar suara ini sudah lumayan deh. Kita sudah membantu saudara kita, ya sebanyak jamaah kita ini, kawan-kawan kita. Kalau 5.000, 5.000, 10.000, 10.000 lumayan. 10.000 kali ini berapa duitnya? Susunya pun demikian. Dan saya melatih dari diri saya sendiri, di rumah saya sendiri. Kecuali saat dikirimi oleh seseorang, enggak bisa menolak kita. Tapi setelah itu kami ingatkan. Bahkan kemarin kami di majelis besar, rupanya airnya bukan air saudara kita. Mohon maaf, jangan sekali, jangan diulang beli ini lagi ya. Kenapa Buya gini-gini? Oke, serempak. Berjanji kami tidak akan beli. Harus begitu. Karena ada sebagian produk-produk, itulah produk yang membahayakan. Termasuk beberapa waktu yang lalu Anda mendengar berita tentang roti apa itu, lihat. Itu kan milik orang yang musuhi kita. Gara-gara roti tok kelabakan mereka. Roti. Saya biasakan tidak Anda nak mau makan roti-roti yang produknya orang yang musuhi kita. Orang benci kepada Islam. Itu roti kan benci kepada Islam itu. Produk roti apa kemarin itu namanya? Nah itu kan rotinya, produk rotinya orang yang membenci kepada Islam. Anda membeli, Anda tidak punya iman kayaknya. Khawatir. Saya akan angkat ini. Dan kebetulan tadi hari ini kita datang seorang Allah kirim. Beliau adalah punya perusahaan. Kita bukan urusan bisnisnya. Akan tapi kami ingin membangun bagaimana saudara kita itu akan ada. Pertama, saudara kita bangkit. Yang membeli juga saudara kita. Jadi seimbang. Sehingga kita itu pengen melacak produk saudara kita. Kita menemukan di Jogja sana ada orang buat sabun yang sangat bagus, ngalahi daripada sabun-sabun yang masyhur ini. Ada produk sampo juga begitu. Ada macam sebetulnya kita punya produk yang bagus, hebat-hebat, cuman karena kurang modal sehingga mereka itu tidak tersebar. Kenapa kurang modal? Karena buat enggak ada yang beli. Kenapa? Karena kita lebih senang membeli milik bukan saudara kita. Ini kan problem di kita. Sehingga umat Islam enggak maju-maju. Maka di antaranya yang terakhir ini, barangkali ini kami umumkan hari ini, nanti bisa langsung ke pusat sana ikut mendaftar. Ada sebuah produk misalnya, mulai dari ternak kecil sampai ayam, mulai dari miara ayam, ini bukan urusan produknya. Himmah untuk berjihad. Ayam kecil, ayam dipiara sampai gede, dia punya perusahaan ayam. Semua beliau ingin menghimbau kepada kaum muslimin untuk bisa membuat penjualan ikan-ikan, apa ayam-ayam, tapi dengan cara yang bersih, di-training semuanya, dan tidak usah pakai modal, hanya perlu kejujuran saja, dan itu dengan biaya yang sangat-sangat mudah, itu nanti ada yang nangani, ada sendiri, tim. Kemudian diperbanyak, kalau bisa Cirebon nanti dikuasai oleh program saudara kita ini, kemudian disisipkan di situ ada misi dakwahnya. Jadi kalau Anda ikut berjuang di sini, anggap saja Anda jualan di situ. Kita tidak ngomong masalah jualannya, himmahnya yang semacam ini loh maksudnya. Kemudian setelah itu, ini masjid, saya tidak ngomong jualan, saya takut masjid, saya fatalin tidak cerita ini, masuk jual beli. Ini bukan masalah jual beli sebetulnya, saya hanya mengumumkan hirah, saya tutup. Besok dengar saja di majelis sana, saya akan bicara di majelis. Karena apa? Banyak produk saudara kita, dan itu kelas berat kalau seandainya kita sosialisasikan, saya tutup, tidak saya lanjutkan. Takut masuk bab promosi urusan bisnis. Ini masjid. Hanya maksudnya, ada kita menemukan dari saudara-saudara kita yang sangat perlu dibantu, bahkan cara bantu ini adalah dari pihak saudara adalah punya semangat saja, amanah, kejujuran, enggak pakai modal, Anda bisa berkembang, dan produk-produk saudara kita juga berkembang. Bukan urusan ayam saja, banyak macamnya. Dan kita akan lacak begini, bagaimana kadang-kadang kita ini bekerja, ternyata menjadi abdinya orang musuh kita. Budaknya orang musuh kita, ini akan problem pada kita. Nanti Anda insya Allah akan kita bahas besok, di akhir majelis, mohon Anda bisa misalnya Anda membuat usaha kecil-kecil, nanti akan dipikirkan seperti apa, di-training dulu, dilatih dulu, sampai Anda bisa mampu dan sebagainya, Anda mandiri. Tapi dengan catatan semua dari kita saling sadar, jangan sampai Anda membuat ternyata saudara Anda tidak sadar. Jadi Anda yang membuat, misalnya Anda yang berjualan, misalnya, kemudian komunitas kita ini kita sadarkan, saya tidak akan membeli kecuali milik saudara saya. Berarti yang satu membuat, yang satu yang membeli. Saya tutup, saya tidak bicara tentang produk lagi kalau itu. Saya lupa kalau ini masjid. Biarpun mungkin kalau sudah ngomong di masjid, didoakan oleh Rasulullah, tidak akan beruntung nanti. Saya tidak ngomong masalah dagang. Maksudnya, ayo kita itu lebih bersemangat mengangkat produk saudara kita. Dan kalau Anda punya produk, ayo kita sama-sama, mungkin Anda punya program hebat yang bisa dipasarkan kelas internasional sekalipun. Mungkin Anda punya produk tapi tidak punya modal. Mungkin kami menyuarakan, hei Pak Haji yang kaya, itu saudara kita punya produk istimewa, cuma tidak bisa berkembang karena Pak tidak punya fulus. Baru nanti dia melengkapi, sehingga Islam bisa maju. Kita harus berjuang di sini. Sehingga dakwah itu tidak hanya urusan di pondok pesantren, akan tapi bagaimana agar saudara-saudara kita itu diam-diam terjalin saling mencintai di antara kita. Kalau tidak seperti itu, lihat. Anda tidak sadar, diam-diam setiap saat Anda belanja, memberikan penghasilan kepada orang yang benci kepada Islam. Na'udzubillah. Mana? Kata bila Rasulullah, kata Allahu Akbar, katanya jihad, katanya Islam. Mana itu? Aib, malu. Kemarin ada, mungkin Anda mendengar, program Koperasi 212. Saya senang dengan itu semuanya. Seperti halnya Al-Bahjah juga membuat. Koperasi 212. Datang kepada kami, siapa yang mewakili, yang dari mana? Dari Cirebon. Jangankan kok saya, mungkin semua jamaah saya kerahkan untuk ikut Anda, tapi dengan catatan. Yang dijual adalah produk saudara kita. Kalau yang dijual adalah bukan produk saudara kita, wah musuh kita tambah tepuk tangan, dibuatin toko baru nih, kan gitu. Harus produk saudara kita, kalau tidak jangan buat. Kenapa? Kita perlu ada kecemburuan ini, iman di situ. Jujur, kalau Anda membeli beras saja, milik musuh orang yang membenci kepada Islam misalnya 1.000, harus 8.000. Milik saudara kita 8.200, 200 itu sedekah loh ya. Jangan belit-belit deh sama saudara. Tapi di sisi lain Anda punya produk yang serius dong, yang bagus. Jangan seperti yang pernah kami dengar, kedelai dari Amerika dibuat tempe. Kenapa kok pakai kedelai Amerika, enggak beli yang lokal saja? Waduh Buya, kalau lokal mesin saya rusak. Lah kok bisa? Karena saya beli setengah kental itu pasirnya adalah 1 kilo. Jadi mesinnya kretek-kretek-kretek. Orang Islamnya sudah enggak jujur, ini kan repot. Makanya nanti perlu pelatihan semuanya. Kejujuran penting, kita urusannya dengan Allah. Sehingga saudara kita beli kepada kita juga senang, kita menjualnya juga akan mudah. Tapi kalau sudah ada tamak, khianat dan sebagainya, itu adalah menjadi sebab kehancuran di dalam umat ini sendiri. Ini saja mungkin yang perlu kami hadirkan. Insyaallah besok kami akan menyuarakan satu program dan semua orang bisa mengambil, asalkan nanti dilatih dan sebagainya. Tujuannya adalah apa? Untuk membangkitkan ekonomi umat ini, kemudian kecemburuan, sehingga apa? Yang membuat saudara kita, yang membeli adalah saudara kita. Kemudian di samping itu ada sisi misi dakwah. Sebab apa? Tidak cukup jual beli, harus ada berapa persen. Sehingga kita ingin misalnya, kalau kita buat toko di mana-mana, ada tim dakwah, tim ekonomi. Jangan jual apa-apa kecuali kasih tahu sama seseorang. Bahwasanya ada tulisannya gede, bahwasanya selagi Anda belanja di tempat kami, berapa persen adalah untuk dakwah. Jadi kapan Anda belanja, Anda merasa berdakwah. Itu yang saya inginkan. Rasa di hati Anda ikut berdakwah itu iman, itu yang kami inginkan. Kalau Anda belanja-belanja saja kan biasa. Tapi Anda beli sabun kepada misalnya sebuah usaha yang dibangun oleh tim kita. Anda beli sabun ternyata apa? Di situ sudah ada tulisannya gede. Berapa misalnya? 25%, 20% dari keuntungan di sini adalah untuk perjuangan. Jadi kapan Anda membeli, rasa Anda ikut berdakwah. Kapan Anda membeli, rasa ikut berdakwah. Nah, ini kan iman. Dan itu yang kami inginkan, hati Anda terikat dengan dakwah, terikat dengan Allah dan Rasulnya. Maka lihatlah, Anda belanja ternyata ibadah. Anda belanja ibadah. Di samping itu ada tabungannya. Tiba-tiba di akhirat Anda dikagetkan karena apa? Waktu Anda belanja-belanja ke tempat tersebut karena Allah, maka ternyata tabungannya sudah banyak. Anda tidak sadar. Dari keuntungan itu berapa? Sampai mungkin dari perusahaan yang dikelola oleh misalnya Al-Bajah menjadi miliaran, ternyata itu sumbangan dari Anda. Misalnya, bukan Al-Bajah saja. Milik pondok-pondok yang mana? Saya tidak ada ngomong Al-Bajah saja. Kita tidak bicara tentang Al-Bajah. Sebuah contoh saja. Artinya kecemburuan ini penting. Setelah ini lidah Anda tidak boleh meminum, kecuali lidah minum air saudara. Kalau tidak masak sendiri saja. Susu, odol, yang saudara kita bisa membuat, tolong jangan sebisa mungkin. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna wa surna wa la takhdulna wa afina wa la tubridna. Wa akribna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtul alayna innaka ala kursi adir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, tambahkan ke hati kami kecintaan kepada sesama kami, ya Allah. Sehingga kami selalu merindukan kebaikan untuk saudara-saudari kami. Ya Allah, bimbing langkah kami. Di saat kami harus berbelanja, bimbing kami agar belanja kami bermanfaat untuk kami, untuk saudara kami di dunia dan di akhirat. Di saat kami berbuat apapun, berikan kepada kami bimbingan agar apa yang kami lakukan bermanfaat untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai apa yang kami lakukan menjadi sebab kehancuran umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, anak-anak kami jaga mereka. Anak-anak kami jaga mereka. Muliakan mereka semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Baik secara langsung atau tidak langsung, ya Allah. Kami tidak ingin berbuat zalim kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Karena kami telah membeli produk musuh-musuh-Mu, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Dan ampuni kami, ya Allah. Karena kesalahan kami selama ini. Karena kebodohan kami selama ini, ya Allah. Kami ingin, ya Allah. Kami ingin selalu dalam jalan yang Kau ridhoi. Kami ingin selalu dalam keadaan Kau ridhoi. Kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.